amalannya, paling banyak pahalanya. Sehingga seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai, karena dia lebih dekat dengan Allah, terus berusaha mendekat kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan ibadah dan ketaatan, sehingga dia lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, lemah dalam beramal, malas, kadang beramal, kadang tidak, lemah. Padahal sebenarnya dia memiliki kemampuan, kesanggupan, tapi karena rasa lemah, tidak semangat dalam beramal soleh, tidak antusias, maka dia meninggalkan beberapa amalan soleh. Sehingga seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Kemudian kata Nabi SAW, dan masing-masing memiliki khair, atau masing-masing padanya ada kebaikan. Walaupun lemah mukmin tersebut, tapi dia padanya terdapat kebaikan karena adanya keimanan. Namun seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan bahwasanya seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah, kemudian beliau menganjurkan untuk bersungguh-sungguh dan antusias dalam beramal. Ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagimu di akhirat nanti, atau bermanfaat bagimu dalam hal duniamu, yang duniamu ini menunjang akhiratmu. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Jangan membuang-buang waktu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan umur, usia. Jangan menyia-nyiakan masa-masa jaya. Masa-masa masih kaya, masih berjaya. Jangan disia-siakan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Selagi kaya, banyak bersedekah sebelum datang masa miskin. Selagi punya kekuatan, nah, kemampuan untuk berpuasa, perbanyak puasa. Sebelum datang nanti penyakit ini, penyakit itu, gak bisa berpuasa. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Antusias. Gunakan kesempatan semaksimal mungkin. Jangan malas. Jangan membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan. Kemudian ketika seseorang dia telah berupaya mengerahkan segala usaha dan upaya untuk melakukan hal yang bermanfaat, jangan dia menyandarkan diri kepada kemampuannya dan kesanggupannya. Jangan menyandarkan diri kepada kecerdasannya, kepandaiannya, melainkan dia menyandarkan semuanya itu kepada Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah ini, wasta'in billah. Setelah beliau mengatakan bersungguh-sungguhlah, antusiaslah untuk melakukan hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah. Kemudian kata beliau, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena perbuatan apapun, usaha apapun, ya, upaya apapun, kesungguhan dan antusias yang setinggi apapun untuk melakukan sesuatu, tanpa pertolongan dari Allah tidak akan tercapai. Ya. Tanpa pertolongan dari Allah tidak akan terwujud. Ya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Mintalah engkau pertolongan kepada Allah. Ya. Dan sebaik-baik doa adalah doa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita baca setiap sholat, setiap rakaat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Isti'anah, meminta pertolongan, itu ibadah. Ya. Sebelumnya disebutkan iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Padahal pertolongan juga ibadah. Meminta pertolongan juga ibadah. Tetapi disebutkan secara khusus, tersendiri. Ya. Nah. Hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Disebutkan secara khusus, walaupun isti'anah meminta pertolongan kepada Allah ini sudah masuk dalam kategori ibadah, ya. Tapi disebutkan lagi secara khusus. Nah. Ini menunjukkan agung dan besarnya kedudukan isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal apapun. Nah, hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jis, dan jangan lemah. Setelah beliau anjurkan untuk antusias dan bersungguh-sungguh untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah dalam melakukan hal yang bermanfaat tersebut, kemudian beliau mengatakan wala ta'jis, dan jangan engkau lemah. Jangan lemah. Dia beramal, beramal hanya sekian hari, setelah itu selesai, ditinggalkan. Lemah, malas. Kemudian dia meninggalkan amalan tersebut yang sebenarnya dia sanggup untuk melakukannya. Wala ta'jis, jangan engkau lemah. Engkau harus semangat, harus bersungguh-sungguh, harus rajin, tekun, ulet, antusias. Jangan lemah. Yang lemah ini atau merasa lemah ini akan menimbulkan kemalasan. Yang akhirnya waktu terbuang sia-sia, kesempatan emas terbuang sia-sia, karena adanya al-ajiz. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berlindung kepada Allah dari al-ajiz. Maka wala ta'jis, jangan engkau merasa lemah, jangan lemah dalam beramal soleh. Dalam beramal kebajikan, dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wala ta'jis, jangan engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Apabila sesuatu menimpa kepadamu, suatu kejelekan, keburukan, hal-hal yang tidak engkau sukai, menimpa kepadamu, fala taqul, jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan itu, maka niscaya akan begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, kalau sudah terjadi, sudah menimpa kepadamu, qul, katakan, qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Ada juga yang membaca qadarullah dengan ditasydidnya huruf dal. Allah telah menakdirkannya. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law, kalimat seandainya, jikalau, ya, dan seterusnya, itu membuka pintu-pintu kesempatan kepada syaitan untuk berbuat. Ya, membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Ya. Sedih, ya. Tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, berkeluh kesah ya ketika mendapatkan hal yang tidak dia sukai. Ya. Dan seterusnya dari pintu-pintu perbuatan syaitan. Nah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah. Nah, kemudian beliau menganjurkan untuk kita antusias, bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian beliau memerintahkan dalam melakukan hal bermanfaat tersebut dengan agar meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Jangan lemah, jangan merasa lemah, jangan malas. Ya. Nah, setelah seseorang berusaha, berupaya melakukan hal yang bermanfaat, melakukan amal soleh, ya, amal kebaikan dan seterusnya. Nah, dari hal-hal yang dia inginkan dan dia sudah meminta pertolongan kepada Allah, ya, sudah maksimal di usaha, ternyata yang terjadi adalah hal yang tidak kita harapkan. Nah, ya, padahal kita sudah mengerahkan usaha dan upaya, sudah antusias, sudah bersungguh-sungguh, sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta pertolongan kepada Allah, ya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau ini terjadi, ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, nah, maka jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan ini dan itu, maka niscaya akan begini dan begitu. Tidak akan terjadi yang seperti ini. Nah, jangan seperti ini, ya. Jangan melakukan seandainya seandainya jika sesuatu telah terjadi. Akan tetapi katakan qadarullah atau qadarullah wa masya'a fa'al. Ya. Ini adalah takdir Allah. Allah telah menakdirkannya, ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menakdirkannya. Sudah tertulis di Lauh Al-Mahfudz. Ya. Apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Jangan mengucapkan seandainya, seandainya. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi syaitan untuk berbuat, yaitu menyesatkan manusia. Nah, ini sedikit pengulangan, ya, terhadap hadis yang sudah kita baca dalam beberapa pertemuan, ya. Nah, masih tersisa penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang lafadz wa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin kul qadarullah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. At-tasi'ah, faedah yang ke-9. Karena faedah pertama sampai ke-8 sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, qauluhu wa in asabaka syai'un ila akhirih. Apabila sesuatu menimpamu, ya, ila akhirih. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam bihadihil jumlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan kalimat ini, ya. Annal insana idza badzalal juhda. Bahwasannya seseorang apabila dia sudah mengerahkan kemampuannya, ya, telah mengerahkan usahanya, wastafragha taqatahu wa wus'ahu, dan juga dia sudah mengerahkan kesanggupannya, kemampuannya ya, secara maksimal. Tsumma ja'al amru bi khilafi matlubi, kemudian hasilnya ya, berbeda dengan yang diharapkan. Bi an fatahu matlubuhu, yaitu apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan, fat terluput, ya, yaitu tidak tercapai, tidak berhasil, dia gagal. Aw hasala lahu dararun lam yatawaqqa'hu, atau setelah dia mengerahkan segala macam upaya, usaha, ya, kemampuan, kesanggupan dan kekuatan dan seterusnya, ya, kemudian dia mendapati madarrah, ya, atau dia mendapatkan kemudaratan yang tidak terfikir sebelumnya. Kalau terjadi seperti ini, fa'alaihi bil imani bil qada, maka wajib baginya untuk beriman atau mengimani ketentuan dan takdir Allah, qada dan qadar Allah, wajib bagi dia untuk mengimaninya, karena dia sudah mengerahkan upaya dan usahanya, sudah bersungguh-sungguh, sudah antusias. Ya. Akan tetapi hasilnya tidak tercapai. Hasilnya berbeda dengan apa yang diharapkan. Atau dia mendapatkan kemudorotan. Ya. Hal-hal yang tidak dia sukai, ya, yang tidak terfikir sebelumnya. Ya. Ternyata yang terjadi seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maka wajib bagi dia untuk beriman atau mengimani takdir Allah Azza wa Jal. Wa an la yakul, jangan dia mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini dan itu maka yang terjadi adalah begini dan begitu. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena lau seandainya itu membuka pintu perbuatan syaitan. Fatuh disulil insan al-asaf, sehingga kalimat penyesalan dengan seandainya, andai kata dan seterusnya, ya, itu menimbulkan kesedihan pada diri seseorang. Walhazan alal umuri lati fatatuhu, gundah gulana, terhadap perkara yang terluput darinya, yang tidak tercapai. Watujibulahu adamus sabri, watujibulahu adamus sabri bima qaddarahu Allahu alaih, dan mengharuskan dia untuk tidak sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Kalimat seandainya, jika sudah terjadi sesuatu tersebut, ini akan menimbulkan kesedihan, gundah gulana, dan seterusnya, karena tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Bahkan mengharuskan dia atau menyebabkan dia tidak sabar, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, telah Allah tetapkan untuknya. Wataj'al indahu law ihtimalan, watuj'al indahu law ihtimalan, dan dijadikan kalimat law seandainya, di sisi dia atau menurut dia sebagai ihtimalan, sebagai kemungkinan, kemungkinan-kemungkinan, nah, yang menurut dia menjadi kemungkinan. Ihtimalan annahu law fa'ala hadza aw law fa'ala dzalik, yaitu dia menyangka, kemungkinan kalau aku melakukan itu, Atau kemungkinan kalau dia melakukan itu, lam yusibhu mawaku alaih, maka dia tidak akan tertimpa apa yang terjadi sekarang. Ini yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita ketika telah mengerahkan upaya dan usaha, kemampuan, kekuatan, kesanggupan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, ya, atau dia mengalami madarrah, ya. Maka wajib bagi dia untuk beriman kepada takdir Allah, menerima ketetapan Allah tersebut dan sabar di atasnya. Nah, jangan dia mengatakan seandainya saya tidak begini, maka tidak akan terjadi begitu. Ya. Jangan. Nah, ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya, akan membuka pintu tidak mengimani takdir Allah. Membuka pintu kesedihan, ya. Membuka pintu marah, ya, kepada Allah dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka dilarang mengucapkan kalimat seandainya dalam perkara hal yang tidak disukai yang sudah terjadi. Seandainya saya tidak safar kemarin, tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, khalas. Sabiru, sabar. Tidak membuka kesempatan syaitan dengan mengucapkan seandainya. Karena itu sudah takdir Allah, ketetapan Allah. Engkau sudah berusaha di jalan. Nah, ya. Melaju dengan kecepatan yang sesuai aturan, ya. Nah, di jalan yang sesuai jalurnya dan seterusnya, sudah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Qadarullah, terjadi hal yang tidak disukai. Maka ucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, jangan kau mengatakan kalau seandainya aku tidak melakukan ini dan itu maka tidak akan terjadi. Seandainya saya tadi gak bawa dompet ke pasar, gak akan hilang uang saya. Gak akan hilang surat-surat penting yang ada di dompet misalnya. Jangan, sudah terjadi itu. Tidak boleh mengatakan seandainya dalam perkara yang sudah terjadi. Nah, yang bentuknya adalah tidak ridho dengan takdir tersebut. Tidak ridho dengan takdir tersebut. Nah, juga tidak boleh mengucapkan kalimat seandainya dalam hal-hal kejelekan. Berandai ingin melakukan kejelekan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, seandainya saya punya harta, ya, saya akan beli khamr yang banyak misalkan, ya. Seandainya saya banyak uang, saya akan berjudi misalkan. Enggak boleh. Nah, karena niatan-niatan seperti ini, ya, menghasilkan dosa. Untuknya, ya. Yang demikian karena dia tidak melakukan kejelekan tersebut karena enggak mampu. Nah, tapi tekadnya ada. Ya. Nah, Seperti yang Nabi SAW sabdakan, al-qatiluma wal-maktul finnar. Pembunuh dan yang dibunuh ya, di neraka. Itu jika dua orang mukmin, nah, saling menyerang, nah, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh, iya kita paham, masuk neraka dia. Tapi kok yang dibunuh juga masuk neraka? Nah, kata beliau, li'annahu harisun ala qatli sahibihi. Karena dia juga bersungguh-sungguh antusias untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia enggak mampu. Ya. Hanya saja dia kalah. Nah, tapi tekadnya membunuh. Maka kedua-duanya di dalam neraka. Niat yang jelek tadi, yang buruk tadi menyebabkan seseorang berdosa. Ya. Maka tidak boleh berandai-andai untuk melakukan kejelekan. Ya. Dia mendapatkan dosanya. Kemudian faedah yang ke-10, amma isti'malul law. Adapun penggunaan law seandainya fitamanil khair dalam berandai melakukan kebaikan, ya. Menggunakan kalimat seandainya, nah, dalam perkara kebaikan, mengharapkan kebaikan, berandai kebaikan, maka yang seperti ini terpuji, ya. Boleh. Nah, seandainya saya punya uang, saya akan haji. Seandainya saya punya harta lebih, saya akan umroh. Seandainya saya punya kelebihan, saya akan bersedekah. Boleh berandai seperti ini. Berandai melakukan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasannya Nabi SAW menyebutkan bahwasannya di dunia ini hanya ada 4 golongan. Golongan pertama, mereka yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta. Ya. Kemudian dia menggunakan hartanya, ya, dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, ya. Dia gunakan untuk bersedekah, dia gunakan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, ya. Nah, karena dia punya ilmu, ya. Sehingga dia gunakan hartanya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka orang-orang seperti ini atau golongan yang seperti ini bi'a'lal manazil, orang yang paling tinggi kedudukannya. Nah, Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta, kemudian dia gunakan hartanya dalam perkara-perkara yang Allah ridhoi. Golongan yang kedua, seorang yang Allah berikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Tetapi dia punya tekad yang kuat. Ya, dia mengatakan, seandainya saya, ya, seperti si fulan, yaitu seperti orang pertama tadi, yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Seandainya saya seperti si fulan, maka saya akan melakukan hal yang sama dengan si fulan. Hanya saja dia gak bisa melakukan karena gak ada harta. Tapi keilmuannya sama. Nah, maka orang kedua ini sama kedudukannya dengan orang pertama. Padahal keadaannya beda. Yang pertama dikasih ilmu dan harta, yang kedua hanya dikasih ilmu. Tapi kok bisa sama kedudukannya dengan orang pertama, golongan pertama? Karena tadi keilmuannya dan niat jujurnya, ya, dalam melakukan kebaikan. Seandainya saya punya harta seperti si fulan, seperti orang pertama, maka saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan, yaitu orang yang pertama tadi. Golongan pertama dan golongan kedua sama kedudukannya. Ya. Maka jangan meremehkan niat, ya. Jangan meremehkan niat untuk melakukan kebaikan. Niatkan kebaikan. Ya. Walaupun secara finansial kita mungkin belum mampu, ya. Tapi tanamkan niat yang jujur. Sehingga ketika suatu saat tiba-tiba kita mampu, langsung mengerjakan. Nah. Golongan yang ketiga, Seorang yang Allah berikan harta tetapi tidak diberikan ilmu, karena enggak ada ilmu, jahil, ya. Nah, sehingga hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, ya. Nah, dan lain sebagainya, foya-foya dan lain-lain, ya, dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Orang seperti ini bi akhbathil manazil, orang yang paling buruk kedudukannya. Orang yang ketiga, orang yang keempat, golongan yang keempat, orang yang tidak Allah berikan ilmu dan tidak Allah berikan harta. Sudah miskin, ya. Bodoh lagi, tidak berilmu. Sehingga dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan melakukan seperti si fulan, yaitu seperti orang ketiga. Nah, orang ketiga tadi yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga dia gunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dosa, kemaksiatan dan lain-lain. Maka golongan ketiga dan keempat ini sama. Nah, yang keempat, walaupun Allah tidak memberikan harta, ya, tapi juga dia berdosa, ya. Kenapa? Karena niatnya tadi, tekadnya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Hanya saja dia enggak mampu, enggak punya harta. Nah. Ya. Maka ini pentingnya niat yang baik, ya. Niat yang jujur untuk melakukan amal soleh, dan bahaya dari berniat jelek, berniat buruk. Seorang akan mendapatkan dosanya walaupun dia tidak melakukan langsung. Karena ketidakmampuannya. Baik. Kita kembali. Amma isti'malu lau fi tamanil khair, adapun penggunaan lau dalam tamanil khair, ya, berandai dalam melakukan kebaikan, maka boleh. Seperti tadi, seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti orang pertama, ya. Au fi bayanil ilmin nafi', atau menggunakan lau untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat, fa innaha mahmudatun, maka ini terpuji. Dia menggunakan lau seandainya, tapi untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat, faida ilmu, maka ini terpuji. Li'anal wasaila laha ahkamul maqasid, karena wasilah-wasilah itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kemudian beliau mencontohkan qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan kalimat lau, tapi tujuan untuk menyebutkan, menjelaskan ilmu yang bermanfaat, faidah. Kata beliau, lau istaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiyah wala ahlaltu ma'akum. Seandainya aku bisa mengulangi urusanku yang sudah berlalu, atau bisa mengambil kembali urusanku yang sudah berlalu, ya, masuk tul hadiah, maka aku tidak akan membawa hewan kurban dari rumah. Wala ahlal tum'akum, dan sungguh aku akan bertahlil, ya, atau bertahallul, ya. Sungguh aku akan bertahallul bersama kalian. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dalam ibadah haji ada tiga macam ibadah haji. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Haji tamattu itu haji yang disertai umroh dulu, ya, di waktu-waktu haji dia umroh, selesai umroh dia tahallul. Tahallul, kemudian pakai pakaian biasa, sudah. Enggak ada kaitannya dengan ihram lagi. Sampai nunggu hari tarwiyah, tanggal 8. Setelah hari tarwiyah dia pakai kain ihram lagi, bertahalul apa berihram lagi, kemudian dia masuk dalam ihram haji. Ini namanya haji tamattu. Ini haji yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada haji qiran. Haji qiran dia dalam sekali ihram, ya. Ihramnya ihram umroh dan haji. Nah, kalau tadi dia haji tamattu ketika umroh dia mengatakan labbaika umrotan. Ya. Ketika ihram umroh. Selesai umroh tanggal 8 tarwiyah, maka dia mengatakan labbaika hajjan. Nah. Kalau haji qiran dari awal dia umroh, ya, di musim-musim haji, di awal umroh dia mengatakan labbaika umrotan wa hajjan. Ya, labbaika umron wa hajjan. Jadi ihramnya untuk ihram umroh sekaligus haji. Nah, karena dia membawa apa? Membawa hewan kurban dari rumah. Nah, apa namanya? Nyangking, tahu nyangking? Nah, ya, membawa. Ya. Maka dia melakukan haji qiran sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa hewan kurban dari rumah. Dari Madinah sehingga beliau melakukan haji qiran. Kalau haji qiran sampai di Mekah kemudian dia selesai melakukan umroh, ya, tidak boleh tahallul. Ya. Ya bayangkan saja kalau selesai umrohnya tanggal 1 Zulhijjah. Ya. Hari tarwiyah tanggal 8, 7 hari masih pakai pakaian ihram, masih harus berkonsekuensi dengan konsekuensi ihram, ya. Berat, ya. Berat. Sehingga dia yang dianjurkan adalah haji tamattu. Namun ketika itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa tadi al-hadi, ya. Bawa hewan, maka beliau melakukan qiran. Maka beliau mengatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu, kalau seandainya aku bisa mengambil lagi urusanku yang sudah berlalu, maka aku tidak akan membawa hadi tadi. Nah, dan aku akan bertahalul bersama kalian. Ya. Jadi para sahabat yang tidak membawa hadi, hewan kurban, mereka tahalul. Tahalul, ya. Nah, dan selesai, ya, dari umrohnya tahalul pakai pakaian biasa dan lain sebagainya. Tapi yang membawa hewan kurban, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain, maka masih tetap berihram. Masih tetap berihram. Nah, sampai nanti selesai haji. Ya. Selesai haji. Nah, sehingga beliau mengatakan, jika seandainya aku bisa mengambil urusanku yang sudah berlalu, maka aku tidak akan membawa hadi, hewan kurban, dan aku akan bertahalul bersama kalian. Mafhum, ya? Kalau haji ifrad, ya, dia ihramnya hanya untuk haji. Nah, tidak disertai niat umroh, tetapi niat ihramnya ihram haji. Ya, misalkan orang yang datangnya di dekat-dekat hari tarwiyah, ya. Nah, nyampe sana tanggal 7 misalkan, atau tanggal pas tanggal 8 nyampe sana, ya, dia langsung lebay ke hajjan. Nah, ini haji ifrad. Dia hanya mendapatkan pahala haji. Taib. Intinya kita kembali, ya, dalam permasalahan lau, pembahasan lau, seandainya dalam perkara tamanil khair, ya, berandai kebaikan boleh menggunakan lau. Seandainya saya punya uang saya akan bersedekah. Nah, atau dalam penjelasan ilmu yang bermanfaat tidak mengapa menggunakan lau seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya aku bisa mengambil urusanku lagi yang sudah berlalu, ya, maka aku tidak akan membawa hadi, hewan kurban, dan aku akan bertahalul bersama kalian. Artinya kalian itu dianjurkan untuk melakukan haji tamattu. Karena kalau haji qiran berat, ya. Berat apalagi kalau masih jauh antara selesai umroh dengan hari tarwiyah. Berat. Baik. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Maka dengan selesainya penjelasan ini, maka selesai pula kita dari penjelasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.